Ya Ustaz, bagaimana sikap para penuntut ilmu dalam menghadapi fitnah yang berkembang saat ini dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena para thalabul ilmi pada saat ini banyak yang terpengaruh dan disibukkan dengan fitnah yang ada. Mohon nasihatnya. Kewajiban seorang penuntut ilmu adalah menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Dan yakinlah bahwa ilmu itu sabilun najah, yaitu jalan menuju keselamatan. Seseorang apabila telah kokoh keilmuannya, dia akan faham mana yang hak dan mana yang batil. Ya, adapun sebatas fitnah-fitnah, kemudian tuduhan-tuduhan, dan yang lainnya, apabila kita telah mengetahui hakikatnya, itu semua tak akan bermanfaat insyaAllah di mata kita. Karena akhal Islam azaniyallah wa'ayakum, cobalah kita tilik ya tentang kehidupan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Apakah semua para sahabat yang disibukkan dengan membicarakan orang dan yang lainnya? Mereka para sahabat orang-orang yang disibukkan dengan menuntut ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, mereka orang-orang yang sungguh-sungguh dan kefakihan mereka luar biasa. Ya, lihat para ulama terdahulu bagaimana hafalan mereka. Ya, bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban penuntut ilmu yaitu adalah dia hendaklah bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu Allah, mendalami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi dan menghafalkannya. Demikian pula berapa banyak kitab-kitab ulama yang belum kita baca. Ya, ilmu terlalu banyak. Kemudian kita disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini, fitnah-fitnah yang tidak jelas, tuduhan-tuduhan hanya bersifatnya ijtihadiyah saja. Kemudian setelah itu kita akhirnya dipalingkan. Ini sebetulnya tipu daya syaitan untuk memalingkan seorang hamba, seorang penuntut ilmu dari jalannya yang hak. Ya. Sehingga akhirnya dengan adanya fitnah seperti ini, para penuntut ilmu pun kemudian terpalingkan. Dia dipalingkan dari tujuan sebetulnya yang dia diciptakan kepadanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu Allah untuk meluruskan ibadah kita masing-masing. Ya. Allahu a'lam. Nah.